kemana kan ku bawa lagi cintaku sekali ini. Bersinar lagi seindah cintaku ini, ku takkan takut lagi karena ada di sisimu. Cintaku sekali ini, ku takkan sanggup lagi menipu diri lagi. Cintaku ini ku takkan takut lagi karena ada di sisimu.